Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada pertanyaan dari saudari Intan di Jakarta Selatan. Ya, jazakillah khair atas kepercayaannya kepada kita di Fatwa TV. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang suami suka meninggalkan sholat subuh dan isya? Sehabis pulang kerja malam main game dan masih suka merokok. Sudah diingatkan agar sholat dan berhenti merokok, tetapi malah merokok. Sang istri sudah berusaha bersabar. Bagaimana sikap sang istri terhadap suami seperti itu? Apakah boleh sang istri menggugat cerai suaminya jika suaminya masih belum berubah? Ya, barakallahu fiik. Tentu ini masalah berat, ya akhi ukhti fillah, ini masalah berat. Karena sholat ini adalah amudul Islam, tiangnya Islam, kata Rasulullah SAW di hadis Mu'ad ibn Jabal. Ini adalah tiangnya Islam. Bayangkan kalau sebuah bangunan tanpa tiang, tentu bangunannya itu roboh. Begitulah Islam kita kalau tanpa sholat, maka Islam kita pun akan roboh. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bunyal Islam, Islam ini dibangun di atas 5 pilar. Syahadat, sholat, dan rukun Islam. Berarti kalau ini tidak ada, robohlah bangunan itu. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan perbedaan antara kita orang Islam dengan kekufuran, kemusyrikan adalah sholat. Berarti kalau hilang sholatnya, artinya hilanglah perbedaan antara itu semua. Ya, penampilan fisik tak ada artinya tanpa ada ketaatan, kepatuhan terhadap perintah Allah dan Rasulullah SAW. Bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan ancaman yang berat berupa neraka jahannam bagi mereka yang gak sholat. Qalu ma salakakum, di dalam surat Mudathir Allah berfirman tentang penghuni surga yang bertanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian ini bisa masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka menjawab, kami enggak sholat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kenapa kalian masuk neraka? Dijawab, karena kami kakak sholat. Jadi ini tiangnya agama, jamaah. Enggak sholat, bubar. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, Azqalus sholati alal munafiqin, sholatul isya'i wa sholatul fajri. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ibu yang bertanya, jika suami Anda seperti ini, pertama, coba didengarkan kepadanya. Ceramah-ceramah, mungkin bisa jadi dia gak mau. Tetapi, duduklah Anda di sebelah dia. Lalu, dengarkan ceramah-ceramah yang ada di media sosial, YouTube, dan yang lainnya tentang pentingnya sholat dari ustadz-ustadz kita. Dengarkan dia. Anda yang menghidupkan dengan suara yang keras, otomatis dia akan mendengarkannya. Semoga dengan cara itu hidayah akan menyapa dan menyentuh hati dia. Terus nyalakan dengan suara yang keras. Suka atau tidak suka, nyalakan aja yang keras. Semoga dengan itu dia akan sadar. Yang kedua, coba Anda minta tolong kepada saudaranya dia atau siapa yang dekat dengan dia untuk menasehati dia agar dia tetap sholat dan kembali kepada jalan Allah mengerjakan sholat. Yang ketiga, barangkali Anda bisa membacakan buku-buku kepada dia. Anda beli buku tentang pentingnya sholat, lalu Anda yang membaca dengan suara keras di saat dia duduk santai. Semoga dengan itu Anda membaca akan masuk ke dalam hati dia. Ya. Kemudian bisa juga yang keempat, Anda minta tolong kepada salah seorang ustadz yang dekat dengan Anda untuk ziarah ke rumah Anda, untuk menasehati suami Anda agar kembali ke sholat, kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, kelima, berdoalah kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami Anda, menjadikan suami Anda kembali ke jalan Allah. Dan lakukan cara-cara lain yang menurut Anda itu adalah sebuah kebaikan. Bisa jadi orang tuanya melibatkan saudaranya yang tadi orang tua, teman dekatnya yang faham agama untuk menasehati dia. Tapi kalau berbagai macam cara yang sudah Anda lakukan belum menuai hasil, atau bahkan dia malah cenderung marah-marah, kalau belum menuai hasil bisa jadi Anda bersabar. Semoga ini adalah jalan kebaikan dan surga buat Anda atas kesabaran dan dakwah Anda. Tapi kalau dia malah memicu emosi sama dia, memicu emosi besar sama dia, kemudian yang kedua bisa jadi akan berdampak buruk pada anak-anak Anda karena dia tidak sholat, maka saat itu jalan terakhir adalah Anda boleh mengajukan gugatan cerai, karena ini adalah permasalahan yang sudah sampai pada tingkat parah karena meninggalkan sholat. Menurut pendapat yang kuat dari pandangan para ulama fikih, itu adalah dikatakan faqad kafar, murtad seseorang. Bukan kita mau memvonis orang, tapi ini adalah hukum dan ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ya, semoga kita dijadikan hamba Allah yang terus rajin mengerjakan sholat. Rabbana waja'alna muqimas sholah wa min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.